Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan, sekian banyak yang wajib bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat banyak tersebut. Dan tidak boleh bagi kita untuk mengkufurinya, untuk mengingkarinya. Masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan dari pembahasan sebagiannya dari arkanuhu sittah. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Dalam lafad antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, ini ada sekian banyak pembahasan. Walhamdulillah telah kita selesaikan sebagiannya. Kita telah menyampaikan pada pertemuan yang lalu, al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah mencakup 4 perkara. Kita baru sampai pada satu bagiannya, yakni al-imanu biwujudillah. Beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala ini ditunjukkan dalam 4 dalil. Al-fitrah, akal, asyara, al-his. Fitrah, akal, syariat, dan indra. Perasa, al-his yang dirasakan. Dan walhamdulillah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Al-imanu birububiyyatihi. Kita beriman tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masuk pada kita beriman tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu sang pencipta. Wajib kita yakini bahwa dia adalah ada. Selanjutnya kita masuk as-sani yang kedua, al-imanu birububiyyatihi. Beriman dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya beriman terhadap rububiyahnya Allah ini? Maknanya bagaimana? Ay bi annahu wahdahu rabbu la syarika lahu wa la mu'ina. Wajib kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya zat yang dikatakan sebagai Rabb, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada penolong baginya. Yakni kita beriman bahwasanya dia adalah Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala Rabb, Tuhan. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wala mu'ina, dan tidak ada penolong baginya. Apa makna Rabb? Warabbu man lahul khalqu wal mulku wal amru. Makna Rabb adalah dialah yang menciptakan, yang mengatur, dan yang memiliki. Ini makna Rabb. Fala khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan melainkan Allah. Wala malika illahu. Dan tidak ada yang memiliki melainkan Allah. Wala amra illa lahu. Dan tidak ada yang memerintahkan melainkan hanya dia. Yang memiliki urusan terhadap alam semesta ini hanya dia. Ala lahul khalqu wal amru. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Ketahuilah miliknya lah penciptaan dan pengaturan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-13. Zalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu adalah Allah, Rabb kalian. Lahul mulk, miliknya lah kepemilikan yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki walaupun seberat kulit ari, kulit kurma. Walaupun sekecil itu tidak memiliki apa-apa yang diseru dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyyatallahi subhanahu. Dan tidak diketahui masyarul ahibbah barakallahu fikum bahwa ada orang yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Maknanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Tidak ada seorang pun yang mengingkari ini. Hatta al-kuffar al-musyrikin. Sekalipun orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang disembah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan, yang mengatur. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Niscaya mereka akan menjawab yang menciptakan itu adalah zat yang maha perkasa, ya, lagi maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mereka musyrikin Quraisy meyakini ini, bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Walam yu'lam, kata Syekh rahimahullah, tidak diketahui kalau ada orang yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia meyakini dalam hatinya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Illa an yakuna mukabiran ghaira mu'takidin bima yaqul. Kecuali seorang yang sombong, yang tidak meyakini sebenarnya apa yang dia katakan. Dia yang menciptakan, dia yang memberi rezeki. Tuhan, Tuhan ini, Tuhan itu. Lisannya berbicara seperti itu, tetapi hatinya tidak. Hatinya mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepadanya. Kama hasala min Fir'aun, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun termasuk raja yang sangat zalim, sezalim-zalim manusia ini Fir'aun ini. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini perbuatannya. Dia dan bala tentaranya menyembelih. Kalau punya anak laki-laki disembelih. Yang perempuan dibiarkan hidup. Dia juga mengatakan, wa ana rabbukumul a'la. Aku rob kalian yang paling tinggi. Aku Tuhan kalian. Menindas Bani Israel. Zalim-zalim manusia ini Fir'aun ini. Sangat zalim manusia yang sangat zalim. Dalam keadaan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun, mengisahkan dia, bagaimana kezaliman dia. Dia mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb yang paling tinggi, sebagaimana dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-24. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-38 dia mengatakan, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui kalau ada Tuhan selain aku. Zalim, luar biasa zalimnya. Dalam keadaan seperti ini, dia mengucapkan itu tidak dengan keyakinan. Hanya lisan saja yang terlempar dari mulutnya. Lakin dzalika laisa an aqidatin, kata Syekh rahimahullah, tetapi yang demikian itu bukan dengan keyakinan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Firaun ini di dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka meyakini sebenarnya kebenaran yang dibawa oleh Musa. Meyakini Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, meyakini Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Wajahadu biha, mereka mendustakan. Jahadu, mereka menentang. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Zulman wa uluwan, mereka lakukan itu karena mereka zalim. Wa uluwan, dan merasa tinggi. Wa qala Musa li Fir'aun, Musa, Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Fir'aun, fima haqallahu anhu, yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-102. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'auna masbura. Sungguh Fir'aun, engkau telah mengetahui, engkau sendiri telah meyakini, tidaklah yang menurunkan semua ini kecuali Rabb langit dan bumi. Ini Nabi Musa alaihissalam mengatakan demikian kepada Fir'aun. Ini menunjukkan Fir'aun meyakini rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi karena kesombongan, maka inilah yang dilakukan oleh Fir'aun. Sombong. Jahid. Fir'aun sombong. Oleh karena itulah dia binasa. Walihada, oleh karena ini, kata Syekh rahimahullah, kanal musyrikun yukiruna birububiyatillahi ta'ala. Orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW mengakui rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang memberi rezeki. Ma'a isyrakihim bihi fil uluhiyah. Padahal mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Tapi dalam keyakinan yang menciptakan, dalam keyakinan perbuatan-perbuatan Allah, mereka menetapkan hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, milik siapa bumi dan segala apa yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui wahai musyrikin. Sayaquluna lillah, niscaya wahai Muhammad, mereka pasti akan menjawab milik Allah. Mereka meyakini itu. Meyakini yang menciptakan Allah, yang memiliki alam semesta ini Allah. Afala tadhakkarun, tidakkah mereka berpikir? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah, katakan wahai Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi, Rob arsy yang agung? Mereka pasti akan menjawab Allah. Qul afala tattaqun, katakan wahai Muhammad, kenapa kalian tidak berpikir, tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalian terus-terusan masih dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Melakukan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lanjutkan lagi di ayat yang berikutnya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa yujiru wa la yujar alaihi wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, katakan wahai Muhammad, man biyadihi, siapa yang di tangannya kepemilikan segala sesuatu, dia memiliki segala sesuatu, dia melindungi dan tidak dilindungi. Jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka pasti akan menjawab Allah, milik Allah semuanya. Fa anna tusharun, maka bagaimana kalian bisa disihir, bisa berpemahaman dengan pemahaman yang menyesatkan seperti ini? Kalian meyakini Allah menciptakan langit dan bumi. Kalian meyakini Allah yang memiliki segala sesuatu. Kalian meyakini Allah Rabb langit dan bumi. Kenapa kalian juga beribadah kepada selain Allah? Kenapa kalian mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kalian bertakwa? Ini mereka musyrikin. Allah subhanahu, itu tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-84 sampai 89. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala juga kisahkan mereka, wala in sa'altahum, jikalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Niscaya mereka pasti akan menjawab, yang menciptakan itu semua pasti dan tentu al-azizul alim, yang maha perkasa lagi maha berilmu, maha mengetahui. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang 87, Allah kisahkan juga mereka. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wala in sa'altahum, jikalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Sekarang mereka, mereka itu siapa yang menciptakan? La yaqulunna, niscaya pasti dan sungguh mereka akan mengatakan Allah. Fa anna yufakun, kenapa bisa seperti ini kalian? Kenapa kalian bisa jatuh seperti ini? Kenapa kalian tidak berpikir? Kalau yang menciptakan Allah, kalian meyakini itu. Kenapa kalau yang menciptakan kalian adalah Allah, kalian meyakini itu? Kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah semata? Allah yang maha berilmu, yang maha mengetahui, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah semata? Inilah jeleknya mereka, orang-orang musyrikin. Meyakini mereka, keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam bab rububiyah nyata, itu benar adanya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menanyakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba tanya mereka. Mereka pun akan meyakini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, dan benar. Mereka meyakini itu, masyaallah ahibba, barakallahu fikum. Walhamdulillah, selesai kita dari pembahasan ini tentang iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya, iman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita satu-satu ya, iman terhadap rububiyah selesai ini, nanti masuk iman terhadap uluhiyah selesai ini, nanti masuk iman terhadap asma wa sifat. Satu poin supaya dipahami. Supaya difahami oleh kita semua, supaya tidak keluar dari pemahaman. Ya. Ana berharap antum semua memahami penjelasan ini, karena ini adalah ilmu yang wajib bagi kita untuk pelajari, wajib bagi kita untuk meyakini ini, wajib bagi kita untuk mengetahui ini. Karena ini bab akidah, tauhid. Wajib bagi kita untuk berkeyakinan sebagaimana yang diyakini oleh mereka para salafun salih. Oleh karena itu kita mengambilnya sedikit-sedikit dengan tujuan agar mudah difaham. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada al-imanu bi uluhiyatihi. Beriman terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.